Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kan alaikum raqiba. Ya ayuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih membicarakan beberapa nasihat untuk para wanita. Masih membahas tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Ya, tentu penyakit lisan ini bukan hanya diderita oleh para ibu atau kaum muslimat. Ya. Namun ternyata yang namanya penyakit-penyakit lisan yang kita bahas ini ternyata kadang menimpa pada sebagian kaum lelaki, ya. Maka barakallahu fikum, nasihat penting untuk kita semuanya dari beberapa penyakit lisan yang sudah kita sebutkan, dan kita sedang membahas poin yang keempat. Poin keempat dari penyakit lisan, ya, yaitu tentang dusta. Sudah disebutkan tadi oleh Abu Muhammad, ada beberapa bentuk-bentuk dusta yang kadang orang tidak merasa itu sebuah kedustaan, ya. Sebenarnya itu sebuah kedustaan, namun banyak orang beranggapan hal itu bukan sebuah kedustaan, ya. Maka barakallahu fikum, sebagaimana sudah disebutkan beberapa hal yang terkait dengan bentuk-bentuk kedustaan, maka di sini ada yang terselip tidak sempat kita bahas tentang hukum daripada dosa itu sendiri, ya. Maka pembahasan kali ini adalah hukum berdusta, ya. Diterangkan dalam kitab kita ini bahwasanya al-kadzib, dusta ini termasuk min kabairiz dzunub. Penulis di sini menyebutkan bahwa dusta di antara jenis dari dosa-dosa besar. Ya. Lalu penulis membawakan dalil hadis datang dari Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu. Ya. Dari Samurah ibni Jundub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering bercerita kepada para sahabat-sahabatnya atau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, hal ro'a ahadun minkum min ru'ya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi, ya. Fa yaqussu alaih man sya'allah ayaqussa. Lalu beliau menceritakan apa yang Allah kehendaki dari sebuah cerita. Lalu beliau menceritakan kisah mimpi beliau, kisah beliau, wa innahu qala lana zata ghadat innahu atani lailata ataya, bahwasanya telah datang kepadaku dua orang, wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, qala li, menyampaikan kepadaku, intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma, pergilah kamu dan sesungguhnya aku berangkat bersama kedua orang itu. Akhirnya Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanan beliau. Diperlihatkan. Lalu di dalam perjalanan bersama dua orang laki-laki itu, Rasulullah SAW melewati. Ini hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang. Lalu beliau melewati adanya seorang yang kondisinya itu apa? Syaqqa wajah wa yusarsiru syadqahu ila qafah. Orang itu barakallahu fikum merobek dua sisi dari mulutnya sampai ke tengkuknya. Dua sisi mulut itu sobek sampai ke tengkuknya. Wa aynahu ila qafah. Demikian pula Nabi melewati adanya seorang yang kedua matanya sobek sampai ke tengkuknya. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang siapa mereka itu. Siapa orang yang disiksa seperti itu? Maka kemudian dikatakan, ya, amma rajul alladhi ataita alaihi yusarsiru taquhu ila qafah, adapun orang yang kamu datangi tadi dalam keadaan sobek dua sisi mulutnya sampai ke tengkuknya, juga mankhiruhu ila qafah, juga hidungnya, lubang hidungnya sampai ke tengkuknya, wa ainahu ila qafah, dan kedua mata sampai ke tengkuknya, fa innahu rajul yaghdu min baytihi fa yakdhibul kadhibah tabluhul afaq. Dia adalah seorang yang di waktu pagi keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya membawa sebuah kedustaan disebarkan sampai kedustaan itu tabluhul afaq, sampai menembus ufuk-ufuk timur dan barat. Masya. Kedustaan yang diucapkan itu, ya, sampai ke ufuk timur dan barat. Tabluhul afaq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini dijadikan dalil, ya, oleh penulis bahwa dusta itu termasuk di antara kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. Dan dosa besar ini akan semakin lebih besar ketika dusta itu mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya, dusta itu akan sangat besar kedustaannya kalau diatasnamakan Allah dan Rasulnya. Kemudian barakallahu fikum, sudah disebutkan kemarin bahwa dusta itu ada beberapa jenis. Dusta mengatasnamakan Allah dan Rasul, ini a'bam anwa'il kadib, dusta yang paling besar. Yang kedua, al-kadib ala nafs, dusta yang dilakukan kepada sesama manusia. Dusta yang dilakukan sesama manusia. Ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Nah, yang pertama, orang tersebut menampakkan kebaikan, menampakkan ketakwaan dan keimanan, tapi sebenarnya dia orang yang tidak memiliki kebaikan dan ketakwaan dan kebaikan. Ini sering diistilahkan dengan nifaq. Ya, kalau dia menampakkan keimanan tapi isinya kekufuran, namanya nifaq i'tiqadi, dan ini termasuk nifaqul akbar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana juga ada jenis dusta yang dilakukan sesama manusia. Ya, seperti orang kalau berbicara berdusta, ya. Dan ini termasuk sifat-sifat munafikin. Nah, ini menunjukkan keharamannya. Sehingga tidak boleh seorang barakallahu fikum berbicara yang dia sendiri tidak mengetahui ilmunya. Tidak boleh dia mengatakan aku melihat padahal tidak melihat. Aku mendengar padahal tidak melihat, mendengar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu berucap. Jangan kamu mengikuti. Kata Syekh Utsaimin, "Wala taqfu ay la tattabi'." Jangan kamu mengikuti. Malaysalakabihi ilm, yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan cuman ikut-ikutan, ya, ikut ngomong, ikut mengatakan sesuatu, mendengar sesuatu, ya, padahal dia tidak mendengar, dia sampaikan, ya, ini membahayakan. Sebab pendengaran, penglihatan, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa dipahami ya, dusta itu perkara yang hukumnya apa? Haram apa mubah, Muhammad? Haram. Haram. Asalnya haram tadi ya? Iya, Ustaz. Dan termasuk jenis di antara dosa-dosa yang besar. Ini yang dipegang oleh penulis. Sehingga barakallahu fikum, karena begitu bahayanya dusta, maka tidak ada nabi dan rasul yang mereka memiliki sifat apa? Suka berdusta. Berdusta tidak ada. Sifat mereka itu adalah siddiq, jujur. Ya. Karena mereka itu yang membawa risalah, maka Allah pilih orang-orang yang jujur. Bahkan dusta ini termasuk sifat munafikin. Sifat-sifat munafikin. Dan pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering diistilahkan dengan hadisul ifki. Nah, apa itu hadisul ifki? Berita bohong. Nah, bahasa sekarang apa? Berita bohong. Apa itu? Yang disebarkan oleh sebagian orang tentang keluarga seorang. Ya. Nah, ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kisahkan tentang berita bohong, ya. Berita karena ada yang benar, ada yang tidak benar. Maka seorang harus bisa menyaring, ya, memilah dan memilih. Sebab kalau seorang muslim tidak berhati-hati, sekedar ikut-ikutan, ikut berbicara, ikut ngomong apa yang dia dengar tanpa diteliti, apalagi berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin atau mukminah, ini akan berakibat buruk bagi dirinya dan orang lain. Coba kita ingat kembali kisah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ini? Aisyah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istrinya Nabi orang yang baik apa tidak baik ini? Masyaallah, Ustaz. Jelas. Mulia, orang yang mulia. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang mengusik kemuliaan orang yang sudah Allah taala berikan kemuliaan. Tentu orang yang mengusik, membicarakan diri Aisyah itu orang yang tidak baik tentunya. Ternyata disisahkan di dalam surat An-Nur ayat ke-11. Innalazina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarrol lakum. Bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, itu sekelompok dari kalian. Waktu itu Nabi berangkat perang, ya, dan bersama Nabi SAW ada segolongan orang munafikin. Ya. Kemudian barakallahu fikum, ketika Nabi SAW selesai perang, pulang ke Madinah, ikutlah bersama beliau istri beliau itu Aisyah radhiyallahu anha. Qadarallahu masya'a fa'al, kalungnya itu apa namanya? Hilang. Keteriwal ya. Sehingga dia mencari-cari kalungnya sampai akhirnya beliau ketinggalan rombongan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi demikian, beliau unta yang dinaiki sudah berangkat ke Madinah ya. Sehingga dia tertinggal. Waktu itu ada sahabat namanya Sofwan ibni Mu'attal As-Sulami. Ya. Kemudian dia melihat ada seorang ya, di situ ternyata adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tanpa banyak bicara, Aisyah menceritakan, saya tidak mendengar satu ucapan pun dari Sofwan bin Mu'attal kecuali yang aku dengar adalah ucapan salam. Maka Sofwan pun menyuruh naik di atas kendaraannya, Aisyah disuruh naik, kemudian dituntun di bawah pulang ke Madinah oleh Sofwan ibni Mu'attal. Lah di sini ada komentar, mulai muncul apa? Komentar. Komentar. Komentarnya macam-macam ya. Ada yang komentarnya ini, komentarnya itu. Tentu komentarnya ada yang tidak baik. Iya. Yeah. Ada yang komentarnya membuat isu yang tidak baik tentang diri Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan ibni Mu'attal. Berita yang bohong. Ternyata kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa kebohongan, sekelompok dari kalian, la tahsabuhu syarra lakum, jangan kalian anggap jelek untuk kalian, bal wa khairul lakum, bahkan itu berakibat baik untuk kalian, wahai Aisyah, wahai Abu Bakar radhiyallahu an, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsam, masing-masing akan mendapatkan bagian dari dosa dengan apa yang dilakukan. Ya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan orang yang paling besar mendapatkan dosanya dari mereka yang paling besar melakukan kedustaannya, dan bagi mereka dan baginya azab yang besar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran agar seorang ketika mendengarkan sebuah berita ya, jangan sampai langsung seorang itu memberitakan. Makanya Allah dalam ayat berikutnya menuntun, laula idsami'tumu zannal mu'minin mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Kenapa mereka ketika mendengar tentang berita itu berita apa tadi, Aisyah pulang naik kendaraannya Sofwan ibnu Mu'attal. Kenapa? Ketika kalian mendengar berita-berita, kok tidak menyangka orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan diri mereka kebaikan? Orang mukmin berprasangka baik. Tidak mungkinlah orang mukmin dan mukminah melakukan hal-hal yang fahisyah ya atas diri mereka. Kalau mereka sendiri tidak mungkin melakukan perbuatan yang keji seperti itu, kalau ngaku mukmin dan mukminah, tentu Aisyah lebih tidak mungkin. Wong dia siapa sih? Istrinya Nabi. Bayangkan. Kenapa mereka tidak menyangka atas diri-diri mereka dengan kebaikan? Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan mereka pun mengatakan, ini berita bohong yang nyata. Tak mungkinlah Aisyah itu melakukan kekejian-kekejian bersama siapa? Sofwan ibni Mu'attal. Itu cuma berita bohong lah ya. Dipangkas kedustaan itu. Walaula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka yang membawa dusta itu, berita bohong itu, tidak mendatangkan 4 saksi? Sebab kalau nuduh orang berzina, orang lain ya, itu harus siap mendatangkan 4 orang saksi yang sama-sama apa? Melihat. Nah, ini berat ya. Wa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzib. Kalau mereka yang membuat berita-berita bohong tentang diri Aisyah berbuat kekejian, tidak mampu membawakan 4 saksi, mereka itu di sisi Allah adalah para pendusta. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu bimbingan Allah agar orang mukmin itu selalu berprasangka baik kepada orang yang memang diberi oleh Allah kebaikan, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Allah juga membimbing, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamasakkum fima afadtum fihi adabun adzim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azhim. Ketika kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian, kalian membicarakan berita-berita itu dengan mulut-mulut kalian, ya, yang kalian tidak memiliki ilmu, wa tahsabunahu hayyina, dan mereka menyangka itu perkara yang ringan, wa huwa indallahi 'azhim. Padahal di sisi Allah apa? Besar urusannya. Artinya urusan umul mukminin. Kok sampai ada anggapan berbuat apa tadi? Berbuat keji dengan Sofwan ibni Mu'attal. Ini bukan perkara yang remeh. Ini tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibatnya. Maka Allah menuntun, walaula id sami'tumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kenapa kalian ketika mendengar berita bohong tadi, kalian tidak mengatakan, tidak pantas bagi kami untuk membicarakan hal ini. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini kedustaan yang sangat besar. Maka orang mukmin, ya, ketika ada berita bohong ini atau berita yang belum jelas apa namanya ujungnya kebenarannya, dia selalu menjaga diri. Sebab apa? Apalagi kalau terkait dengan orang yang baik, orang yang dikenal dengan kesolehannya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisah. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebar berita kekejian, fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka kaum muslimin, para pendengar sekalian, mendapatkan azab, ya, yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Ternyata barakallahu fikum. Ya, apa yang terjadi? Yang benar Aisyah atau tuduhan orang munafikin? Kalau Aisyah itu berbuat serong, berbuat fahisah, tentu yang benar adalah Aisyah. Yang tidak benar beritanya. Ya, ini coba bayangkan. Jadi istilah gosip atau apa zaman sekarang? Iya, digosok makin sip gitu. Digosok semakin sip gitu. Iya. Ceritanya banyak soalnya. Ceritanya tambah sip gitu, iya, ya. Iya, tambah anget gitu. Digosok-gosok tambah sip. Ini ternyata perkara yang bukan hanya muncul pada abad sekarang ini saja, ya. Justru pernah menimpa pada keluarga terbaik dari umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ujian yang berat, ya. Ujian yang berat yang pernah menimpa diri Aisyah radhiyallahu anha. Maka barakallahu fikum, Allah selamatkan, ya, dan Allah tampakkan orang-orang munafikin yang senang bikin masalah di tengah-tengah kaum muslimin, bikin berita bohong. Katanya si fulan dapat dana 100 miliar. Cair. Cair itu. 100 miliar saya enggak kebayangan tuh, Muhammad. Sama, Ustaz. Enggak kebayang berapa angkanya, berapa. Saya kebayang tapi kebayang bingung gitu. Ternyata tidak benar apa yang diberitakan. Sudah beritanya ke timur dan ke barat, menyebar di segala penjuru, ternyata setelah ditelusuri tidak ada buktinya. Itu cuman katanya. Ya, ini seorang hendaklah berhati-hati berucap. Ya, Kenapa? Karena itu bisa berakibat tidak baik. Karena tadi dusta itu membuka pintu kejelekan-kejelekan ya, untuk dirinya dan bagi orang lain. Ini kisah Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan berita yang disebarkan oleh kaum munafikin. Maka sikap kita dari pelajaran kisah Aisyah itu, hendaklah setiap berita itu seorang itu selalu ya menjaga diri, ya menjaga diri, naam, untuk berhati-hati dalam ikut nimbrung membicarakan sebuah apa dari berita atau komentar dengan sebuah apa berita. Di sana ada kisah yang menarik juga dari kalangan sahabat, namanya Sa'ad ibni Abi Waqqas, dari hadis Jabir bin Samurah. Kisahnya, ya, di zaman itu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai gubernur di Kufah, ya, oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian telah sampai pengaduan kepada Umar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak bagus di dalam mengerjakan sholatnya, ya, tidak bagus di dalam mengerjakan apa ya sholatnya. Sampai akhirnya sampai kepada Umar bin Khattab desas-desus itu, maka Umar bin Khattab pun mengutus sebagian sahabat untuk meneliti apa benar kalau ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak benar sholatnya, tidak seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab tidak mudah menerima sebuah apa aduan berita. Dia kirimkan beberapa rijal untuk ngecek berita tersebut. Ternyata barakallahu fikum, beberapa orang ini masuk ke Kufah dan kemudian masuk ke masjid. Kemudian ternyata barakallahu fikum, falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna ma'rufa. Sampai akhirnya para rijal, orang-orang yang diutus oleh Umar untuk menanyakan apa benar beritanya, ternyata tidaklah didapatkan satu orang pun di masjid ditanya tentang sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali mereka memuji dengan kebaikan, ya, kecuali memuji dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini namanya berita ya, perlu diteliti, jangan sampai apa berita itu tidak diteliti. Kemudian di saat demikian datanglah seorang, ya, namanya Usamah ibnu Qatadah atau dikenal dengan Aba Sa'dah. Apa yang dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Inna idnan sutnan syaddana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Di saat beberapa orang utusan Umar radhiyallahu anhu ada di situ, orang ini namanya Usamah ibni Qatadah mengucapkan ucapan yang tidak benar alias ucapan bohong tentang diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa katanya? Sa'ad ini orang yang la yasiru bisariyah, tidak mau berangkat jihad. Ya, ini tuduhan pertama ya. Wala yaqsimu bisawiyah. Dan kalau bagi harta rampasan perang itu tidak adil. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dan tidak adil kalau kalau memutuskan perkara. Tiga tuduhan ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengingkari perbuatannya. Ya, ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pas. Wallahi la'adwanna bisalasin. Kalau kamu nuduh kayak gitu, demi Allah, saya akan berdoa dengan tiga bentuk doa. Allahumma inkana abdaka hadaka diban. Ya Allah, kalau hambamu ini memang dusta, khomariyaan wa sum'ah, dia ngomong demikian karena riya, biar didengar utusannya Umar bin Khattab, dia bicara tanpa bukti, tanpa ada bukti yang benar, fa'atil umurahu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa'aridhu lil fitan, hadapkan dia dengan fitnah-fitnah wanita. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ini orang yang suka bikin ucapan dusta kepada orang lain ya. Sa'ad bin Abu Waqqas itu doanya mustajab. Ya. Doanya mustajab. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa demikian kepada orang yang buat keboliman terhadap dirinya. Ternyata orang ini ketika sudah hajibnya apa ini? Pelipisnya sudah turun ya, karena sudah tua sekali orang, sudah tua pelipisnya turun ya. Pelipisnya sudah turun. Ternyata apa? Dia kalau berjalan ke pasar lihat wanita itu langsung apa namanya? Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Bermain-main dengan mereka. Inilah fitan. Kata dia ketika dia melakukan syaikhun kabirun maftun. Ini orang tua tapi terkena fitnahnya wanita. Kata dia, asobatni da'watu sa'din. Aku tertimpa seperti ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, maka para pendengar sekalian, orang yang suka bikin kisruh ya, bikin masalah dengan berita-berita bohong ini, hendaklah dia takut kepada Allah. Mbok sampai orang yang didolimi apa? Berdoa dengan doa-doa yang tidak baik untuk dirinya. Seperti yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah kabulkan dengan doanya sehingga orang ini terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Imam Nawawi mengeluarkan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini di dalam Karomatul Auliya. Karomah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ya, seorang mukmin atau mukminah meremehkan saudaranya seiman ya, dengan membuat ucapan-ucapan yang dusta, memberitakan berita-berita yang dusta. Ini akan berakibat jelek di dunia wal akhirah. Insyaallah dua kisah tadi sebagai tambahan bab dusta, semoga jadi pelajaran bagi kita untuk semakin berhati-hati, jangan sampai penyakit kita terjangkit apa tadi? Penyakit dusta ya. Ini penyakit yang membahayakan yang bisa menimpa diri-diri kita semuanya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.